Buka puasa, buka rasa syukurmu. Buka Delbis Delica, buka senyummu. Delbis Delica, lezat coklatnya. Buka juga Delbis Lofi. Delbis Lofi asiknya pasti buat berbagi. Sekarang buka Delbis Special Butter. Buka selalu di saat sahur. Buka rasa, buka cerita. Cobain biskuit Delbis, ada di supermarket dan e-commerce Kapal Api Store. Ramadan, buka hati, buka biskuit Delbis.